أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلم الدارين آمين. وفروض الصلاة على الجنازة والجنازة أي أركانها 11. Dan bermula segala rukun-rukun sembahyang atas orang mati, yaitu 11 perkara. Al-awalu pertama, al-qiyamu berdiri lil-qadiri lawan orang nang kawa. Jadi sembahyang kipayah ini menurang kawa berdiri adalah kagairiha seperti nang lain daripada sembahyang kipayah. Minal para kalau berdiri napa? Berdiri dulu. Wa kharaja bil qadiri al ajizu kama taqaddama fil kalami ala qiyam salat al subuh. Keluar dengan kata-kata qadir tadi orang yang lama atau kawat. Sebagaimana terdahulu pembicaraan kita atas berdiri pada sembahyang fardu. Kata kawat kan betul. Itu. Wa tsani nang kedua daripada 11 an niyatu baniyah. Pasal ta'rifnya ada kasair salawat bagaimana sembahyang-sembahyang nah fardu juga ya kan. Pasal itu nang ketiga ta'arrud lil faridah. Nah itu mesti napa ta'arrud lil faridah. Hujat kita mesti dibuati fardu. Fardunya itu dibuati. Usalli fard apa usalli ala hadzal mayyiti itu tah fardan. Musalli ala hadzal mayyiti fardan. Jadi si fardannya itu tah mesti dibuati. Lah fardan dibuati. Wala yajibu ta'arrudu li kauniha fardu kifayatin. Dan kada wajib tetapi sunat menyambat kauniha keadaannya fardu kifayah. Jadi lamun dibuati kifayahnya tah itu kada wajib. Lamun si pardonnya itu memang wajib, tapi si kipayatannya kada wajib. Sunnat aja. Lamun minta nak usalli ala hadzal mayyiti pardon cukup aja sudah. Mun minta pang pardon kipayati dibuat si kipayahnya itu sunnat aja. Kipayahnya ini sunnat aja. Ta'arruf lil kipayahnya kan sunnat ya kan. Kalau ta'arruf lil faridahnya itu tetap wajib. Paham lah tak? Itu tersulit sedikit nih pahamannya, tersulit sedikit tak? Kita aku berdabit ayah balil wajib at-ta'arud ilpar dipakot dona kipayah aja. Kenyaman sedikit kan? Artinya si kipayahnya itu tanang sunnah namun si pardamnya tetap aja napa? Wajib itu. Yaqulu nadban liusa idal lisanul qalba. Sunnat membaca iya supaya menolongi si muntung akan si hati. Napa nang sunat usolli ala hadihil janazati au hadal mayyiti au nahwihi. Membaca di muntung usolli tah sun sunat aja. Nang ianya nang wajibnya yaitu sahaja ku di hati tah. Entahkah ada pun usollinya itu sunat aja. Bagaimana sembahyang biasa aja. Jadi usolli ala hadihil janazah tah. Usalli ala hadal mayyit kah? Pardon itu. Pardon mana? Mun dibuat kipayahnya bangsen. Senada. Imaman itu lamun jadi imam. Al pardon makmuman itu lamun jadi makmum. Al yakulu atau inya membaca. Kenapa tadi? Al makmumu yakulu makmumu. Al yakulu makmumu. Ujati makmum usolli ala man salla alaihi al-imamu. Ini nyaman benar yang biasa ikam gawe. Ya salli ala man salla alaihi al-imam. Akhirnya aku menyembah yang akan apa tersiap pekeh yang disembahkan imam. Bahapa aja nih bini-bini ke laki-laki ke berlima ke berenam begitu buwayu 12 ke orangnya ala man salla alaihi al-imam. Jadi kena nanti doanya lomok terlahu aja warhamhu lomalatan aja sepeman tadi siapa lapatnya man itu ngeprotonya man itu man salli ala imam ubagadu lamun asalli ala hadihil mayyitati lata paksa kena namanya kalau kena Allah maktullaha warahamha Allah maktullaha ajroha mahahaha itu ngalih sedikit baik pun orang alim ya kan? Tapi umpama tang tahu aja sudah ikam teh nang itu bini-bini jua, lalu ikam baca lah mau perlahu jua ayuja, nang sudah ayuja tak, itu kan asal jangan tertinggal supennya eh. Menurang sembahyang gaib atau wo sembahyang kipaya kita duduk supennya empat jua berdiri kibar aja kita empat kali habis berkurang. Sekolah, ya kakak ada sekolah lah kok. Sekolah, kakak bisa sembahin kita ya. Menggaib kakak bisa umum. Upan banget. Ini sembahyang gaib atau sembahyang jenazah minta ya kak? Lain sembahyang kita, anu apa, pengilar. Wa'lam. Nah, jadi tadi usalli ala hadihi jenazah lah, atau usalli ala hadal mayyit, pardon. Lah menjadi imam buat imaman. Menjadi makmum, makmuman atau lah man sallah alaihil imam jadi juga lah itu tadi bisa jauh perhatian lah entah. Jadi ini kata begadu di kia orang biar kita kalau di kia orang kalau pang ya tuli menyembayangkan biar apabila orang Islam mati kita disuruh apa menyembayangkan kalau bisa di kia pang membahagian yang di kia nya aja yang kalau di kia kata menyembayangkan umat terlalunya purunnya mendoakan akan dangka anak mati tak habisan pulang ini. Jadi lagi kan bagusnya lihatan mungkin bagus jangan tolol lah bukan kita minta puji kata cuma bagus lihatannya tuh cuma ujaran untungnya artinya si kanu mati orang Islam lima hatinya mau ribu-ribu yang menyembahyangkan bergilir-gilir ya kak macam bisa jangan kita kesesorok berpikiran nak jadi manusia apa untung badannya manusia orang Islam tuh mati rata itu saja kesesorok tuh nih jangkrik nak jadi manusia sebab melihat muka ini nah bagusnya. Ujar Nabi 40 kalau orang Islam berkumpul sikung dijadikan mustajabud da'wah sikung tak artinya wali kalau mustajabud da'wah artinya tadi itu sikung sementara ini toh berkumpul apalagi amunnya 100 namanya bayangkan ini diampuni mayatnya itu 100 sikung ya rajin kita sekiawakan nyepondokan 100 soalnya lebih pada 100 yang akan dikiawakan dia kata papa juinya itu kata sekilan itu pun yang dikalar mentuh nah lebih pada 100 untung apa lagi 2000 4000 5000 apalagi untungnya kalau bisa macam-macam ya mereka kita kerajin patuh kepada apa anu suratu gaib anu si anu mati binti anu di sama rindu berapa orang yang boleh makan ada gampang kan sama rindu hanya sama-sama rindu mati di kandangan suratu gaib rahmatullah berapa orang yang berkepulang makan kenapa untungnya karena di kandangannya pulang si Anu bin si Anu mati salat rugaib Allah di mata pura orangnya untungnya orang mata pura itu di kandangannya bayangkan nah, ada pembisi kepatuhan rupanya tak leh dan orang kandangan itu kandangan tak kandangan bayangkan pantau serentuan mana ya kan entah karena si Anu bin si Anu mati lebih renjir nah tapi beneran mau disambut dengan labar dan bener aja kita Allah Akbar tahu kayak apakah karena diri kita Allah Alam. Dan Tuhan hanya beri rahmat habisnya. Yang lainnya giri ngejar oleh Tuhan para mahramati yang lainnya rahmat juga lainnya. Itu aja mudah-mudahan salawat banyak-banyak sudah. Sebab barang saya pembaca salawat sekali 10 rahmat pada gampangan. Ujar ulama kada usah 10 sekali aja Tuhan beri rahmat rahmat Tuhan kada berbatas luasnya. Apalagi 10 hatinya berubah banyak gini dapat rahmat aja tak pada gampangan badah untung benar. Kadang dulu minum sembahyang kamu mati kan? Iya, nanti seorang mati juga kita sudah. Wa'lam anna niyatal imami al-imamata sunnatun fi salatil janazati. Katahui wahai penuntut ilmu akan bahwasanya niat imam akan menjadi imam itu hukumnya sunat pada sembahyang janazah. Andai kata orang sembahyang janazah ba imam-imaman si imamnya kada berniat jadi imam. Napa itu? Sahaja sebab si imam berniat jadi imam sunat saja. Paham kata? Si imamannya ni to. Nah, kagai riha illa fil jumu'ah kecuali sembang Jumat kada dapatam tertinggal imaman nenek. Kada kawa tertinggal imaman jadi kan kita bicara apanya? Imamnya entah. Pakin naha makan niat imamah dari syaratun pihak ujung syarat Wa anna niyatal ma'mumi al-fidawal timawal yang matasarkan kisaratul janabah gairiha. Adapun si makmum, lamun kita meniat mengikut awal itimam, artinya apa? Jadi makmum awal jamaah atau berjemaah itu syarat fi salatil janazah wa gairiha. Jadi kalau si makmum sumbayang napa aja, tapi lebih makmum mesti apa? Berniat makmum itu mesti sudah, atau berniat jamaah jadinya. Jadi usul di fardhal maghrib jamaatan. Nah si jamaatan ini imam bisa memakai, makmum bisa memakai. Kalau karena ada orang sembahyang usolli fardhal isya jamaatan. Allahu akbar. Majid di mana aja? Majhab mana? Nih, becongkongan sarang nang bunga. Atau makmum kada diga usolli fardhal isya jamaatan. Nang biasa kan orang makmuman aja. Ada ini jamaatan, ayo aja. Ya ada aja tulisannya lah. Nah, iktida'a kah, itimama kah, jamaata kah, ya kah? Dan jamaatan ini dipakai oleh si makmum dan dipakai oleh imam bisa juga. Ariha wa rabi'un ka'ampat wal khamisun ka'lima wa sadisun ka'annam wa sabi'u babarang. Nang kapitlo, nah, empat aja kita nih sudah. Nanti, ikan nang wajib anu yakin aja kalau ulangan dari sekat diharapkan yakin aja lah. Nah ini pengarang kitab yang kita baca nih. Nah, jadi kita nih mengharap-harap nih aja, mengharap-harap pembela nih aja non bangsa usaha orang bilang nih benar dosa menyebabkan nih. Tapi kita yakin nih orang-orang nang mengarang-arang kitab kita baca nih dari sekat kenalan kita yakin kita membela karena sedunia kita ini. Membukhari, pegang-pegangan rawi-rawi di kitab Bukhari itu banyaknya sanad-sanad itu apa lah. Insyaallah mudah-mudahan telapang-lapang juga dikubur sedikit macam-macam pembela banyak ya ujung orang kurang Jawa ke deking banyak ya banyak deking. Oleh sebab itu aku memasani kepada diriku dan kepada ikam barataan supaya jangan sampai kita ampih menuntut ilmu sampai kamati. Itu wasiat kepada diriku dan kepada seluruhnya. Nah, ya kan? Jangan sampai ampih menuntut ilmu sampai kamati. Biar bisa sampai takat. Andai kata siang kita mencari seharian malam sampai takat. Iya juga masuk aja. Nang dimutalae kitab nang berkat tuntungannya sudah. Berataan juga berkat aja nah berataan. Mutalaenya apa sama pasang mintu aja guru tujuh mata nang berkat di sini kitab tadi mutalaae. Habis ya. Tapi itu apabila orang mati rahatan menuntut ilmu mati syahid nang kada gampangan enteng. Enteng banyak pereh segala macam tuh mati syahid. Biar siang mencari malam menuntut ilmu. Nah, barang. Kalau kawa misalnya sebenarnya hari barang seminggu dua kali. Kalau kawa seminggu dua kali, seminggu tiga kali. Mau dikurangi pada itu terlalu beratnya karate. Jangan nanti nambah undur-undur menuntut ilmu bakal jangan karate. Nafsu lamun kita nang balama inya nang amin. Kalau dapat ini kasan kita jua siapa tahu mati takajud. Kada ada garing napa-napa siapa tahu. Dolalah. Mana apalagi nang diharap lain pada rahmat dan syafaat lain apalagi. Wa rabiul khamis wa sadisu wa sabi'u arba utakbiratin. Nang kalima nang kaempat nang takbirnya empat jangan lebih. Kalau baik kan ikam lima kali. Kenapa jar mintu haunda kada berdua sama aja mintu harap siapa kan mesti empat kali nang empat kali takbir nini beuntung bertuahai minha takbiratul ihram tamasok takbiratul ihram nah, ya Allah akbar nang pertama tak ya nang beisi nang sah jakul tadi itu sebuting minta lah lalu Allahu akbar salawat baca ya lah Allahu Akbar Allahumma ufirlahu warhamhu Allahu Akbar Allahumma la ta'limna ajrahu Assalamualaikum Assalamualaikum sudah han ahisat nyamannya semet aja tadi nyinapin lambat pas semet aja tapi jarang orang mati jarang lalu selama tapi ingat boh menunggu sedikit nih lah ngalak ini orang mati kalau nang ini orang mati kalau nang bayangkan nang menyumbayangkan orang mati juga nang nah tahan kalau kamu satu dah nah apaan nang hidup nang nyembayang kan nang mati nya madang madang ya kalau nya disuruh kada wajib kau hukumnya no paham di dalam tasarikat arba takbiratin minha takbiratul ihram wasaminu nang kada lapan qiraatul fatihati baca fatihah fatihah Allahu akbar nah itu sekali sudah takbirnya lalu fatihah fatihah Allahu akbar nah yang kedua hanya salah nah itu amin salawati wa tati'u nang ka tambilan as-salatu ala nabi baca salatun nabi sallallahu alaihi wasallam akbar takbir rimbah takbir nang kedua ya kada lamun limbah takbir pertama fatihah tadi ya lah nah itu jadi sahaja ku Allahu akbar sahaja ku menyembah yang akan nih mayatnya nih atau orang semacam imam nah itu kan minta aja sudah pardon akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi amin waladdallin amin Allahu akbar sallallahu alaihi Muhammad jadi aja sudah nah ya kata sama Allah sallallahu alaihi wasallam sama sallallahu alaihi wasallam mun hendak panjang jadi sallallahu alaihi sayyidina Muhammad aja sudah ha ha entar kenapa nyanyi hendak belajar ngapa 100 juz Urang sanuna. Kana ada panjang macam-macam dibaca noh macam-macam kana barang ya. 10.000. Tidak ada urusan 10.000 100 tidak ada illa pahala. Ini dang sanak mati didoakan. Tapi nang abdal jadi imam adalah nang parak lawan sinang mati. Nah, ya lah. Nang parak lawan si mati itu abdal nang eta. Lah abdal eta ya ka abah nang mati anaknya. Anaknya nak tuha pulang, itu jadi imam. Kalau bisa aja nak kena pagaran. Nantinya belajar. Kalau sini abah mati, sekarang disuruh nang jadi imam. Tapi sekarang kakak. Nah ini. Maju, biar tuan guru nak hari-hari. Tak bakal lapang, abdol inya. Enak. Jalan seorangnya. Ya kan? Ya mana aku mau ayah kau dulu. Enggak lah. Jalan julak nyawa, pian aja nyawa. Nyawa abdol aja. Jadi jangan ulun pindah akan kesempian. Mau kayaknya. Mau itu. Nah, jangan nak tinggal dengan ayah apa tu? Nyalang setambahan itu naya nak pantau kipaya nak kaduan itu nang tengah tu jalan jadinya kan itu nama lulus akan kanan kan. Tahu kita kena siapa kan? Mun aku lah anak kada bisi lah. Siapa lah? Nah, nyembayang akan saya. Coba. Nah, munnya panjang mula dia mata kan tak? Mimami mun kemate ambahnya kan anak-anak ujut kada tindang. Ya kalau tak, mbah, nampak. Tapi kada mustahil ya kalau lah. Tanpa kalian juga ya kalau. Siapa tahu. Sekali keluar misalnya lalu gondol aja kan. Takutan umanya. Umanya tau. Entah-entah. Nah, ini kan mikirakan diri kita nih mesti mati entar kalau nang mati ini kada ada orang nang menjauh mesti bapara tapi nang saya mau pakai nata gue itu mudah Tuhan aja beri rahmat tapi saya mohon Tuhan beri rahmat salam bagus saja sama nyanyinya bagus dah bagus sama nyanyinya Allah kenapa itu tadi nah anu baca salat dan Nabi Jan akbar takbir itu senia limba takbir kedua wal asyiru nang kasa puluh adana ayat apelu doai bil mayyit bi khususihi sekurang-kurang mendoakan lawan si mayat tapi khusus lawan mayatnya mak doa khusus bagi mayat biar sekurang-kurangnya aja nah itu apabila tadi doa nang khusus lawan mayat sekurang-kurang doa akbar takbiratis salisah limbah takbir yang ketiga kenapa doanya wahuwa Allah mautarlahu Allahummarhamhu nah dua macam Allah mautarlahu Allahummarhamhu hai Tuhan ampuni baginya kasihi baginya untungnya kita nih manusia sebelum mati dicelakin akan orang la ilaha illallah ujar nang hadir sekolah nah itu mak manjurakan ke bahasa kampung nah untungnya nang untung bak mati nang dibarasi hiram dulu kalau ada bakas kamih kah bakas tahi kah bakas apa kah no pada-padanya orang membarasi ya kan tuan sabun kuku-kuku macam-macam nama mata hidung nang telinga bersih hiram sudah bersih semenyaan lalu kena tak berizin tuan ahlinya atau ahlinya datang kita mulai kah mulai diudui basuh diudui hanyar diniatakan napak di man mandi iso tiga dulu balik pulang so tiga balik so tiga nah sembilan ya kalon kabarus ya kalon banyu biasa bidara ya kah apa itu untung mbak itu pulang ditapihi dibajui nah kada gampang ngomong ceramah mbak itu pulang disumbah yang akan pulang muntahkan nanang pina urang nang salih banget begilir nyumbah yang akan bilang hendak mendua jen belum tuntung aja lagi nyumbah yang akan pak untungnya lain yang sembahyang gaib di masjid-masjid jauh-jauh itu napainya orang saleh Tuhan yang mengharapkan menggalakkan hati orang itu saya ja'alullahumur rahman budda saya ja'alullahumur rahman budda han untung tahu kita temu pakaran mudah-mudahan Tuhan berrahmat aja kita kan mengharap manusia lupuk mengharap Tuhan berrahmat jujur aja ya Tuhan berrahmatnya mana aja semuanya itu kalau ada kisah mudah aja semuanya han untung kalau kita nah dimandi orang, disumbayangkan orang. Limbah itu pulang kena lalu diangkat orang untuk Allah. No, diangkat orang, ya kan? Lalu dilabu orang kada gampangan, dilabu orang. Nah, ya, mbak dilabu orang itu kena lalu pulang dibacakan uang yasin, tabarak apa untuk apa aja, mengurangi apa aja, siksa di kubur itu untuk Allah lah. Kada gampangan, ha? Mereka gampang untungnya kita. Itu kena disambung pulang ada kena orang baca Quran, ya kan? Dan baca dalail macam-macam pahalanya sampai akan kayak ke. Kita untuk Allah mendoakan kalian malam waktu Allah warahmatullahi wabarakatuh dia nggak mengikuti juna kurang hidup juga kalau dah mendoakan yang mati mendoakan itu juga dah entah kalau gampang untung kita tahunan kena hidup seramanan mengeh mati siapa yang nyembah yang akan siapa yang mendoakan siapa yang bacakan yasin seramanan hidup ha kada baik siang aja jangan serangan ibu kada bilang membayang akan membenar sembayang serangan dan terang mati sudah nah minta untunglah tahu kita pondokannya ini bisa aja namanya ha? bisa aja namanya itu pondokan aja orang ngajar anu majahannya sekolah 2 bulan jan mati jan lalu sadar salaman membayang akan apa untungnya hanya 2 bulan aja sekolah hmm dimana nota musia takkan masa orang mati je si ija apabila bulan puasa je matinya pendapan habisan belikan apalah dia lasut alhamdulillah mendalik tahu ya pendapan mudah Tuhan aja ambil rahmat habis surat nah ini Allah maafirlahu warhamdu nah walaupun si kanak-kanak ini namanya orang kanak-kanak halus yang mati ini kanak-kanak halus bukan pinanya Allah mau terlalu telah ampuni inya pinanya yang berdosa aja lalu kan anak halus kan kada berdosa kalau inya lagi belum balik tetap Allah mau terlalu juga ampuni juga baginya biarnya kada berdosa inya kada tentu lembah nabi kalau cung dosaan kenapa jadi minta ampun juga jadi kada tentu kalau minta ampun tuh tak ada kata orang yang sah salah aja dan kada salah pun kada apa-apa juga deh doakan telah Allah, nah kalau mudah-mudahan kita berataan lah selama berataan kita hidup satu umat banget namanya kita biar sugi makan ingan kanyang juga biar sugi kita berpakaian kan ingan apa ingan selambar di awak juga cobaan tiga lambar apalagi musim panas kayaknya kiamat lala ya lala maka Allah aja kalambung yang sama pebunyi tirai kan apa kalambung musim panasnya kalau kesah tirai kalambung nah bekipas dia ada kesah di selawar yang dipacol ujar nyamuk panjang nah. Umur seorang menemui ujar nyamuk nah apa panas ham lihat nang ya Allah dunia kayak itu nengah sedikit mana kita mengambilnya kalinya banyak pangeh nah itu cuma itu pang mudah-mudahan saja tadi nah dan selamat beratan untung beratan nah, matinya nah apa wana hujarika lain pada Allah maturah rahmuhu kabarang aja dabitan kita tuh nah min kuli duain usrawija hanya doa nang akhirat saja ya kah? Kalau ya kan mbak takbir yang ketiga ya Allah bayar ya kan utangnya lain tuh urutan dunia nah ini kalau ya ganti Allah maghfirullah warahmatullahi wabarakatuh bayar ya kan utangnya itu urusan keduniaan kada dapat ini kan doa nang akhirat saja nah, ampuninya tuh urusan utangnya kan kada lain alias barisnya hatinya aja kok warna batas dah jangan menyulit-nyulit akan ke diri atau anak buah kalau usah berutang lah ya lah kadusah kecuali terpaksa benar mati misalnya kita mau kadusah ayam bangsa anak kadusah ya lah Tapi mudah-mudahan aja kan. Tapi pinanya kena kak awalannya sadar juga kang sudah petiwan lagi kang pina. Nah, kalau pina tak ajuk ngalir lusannya anak buah ditagi orang. Wanah udali mimma utliyut laku alaih ismu daripada sesuatu yang dipakaikan atasnya ismu artinya ngaran doa. Ismu itu ngaran doa. Wal hadis asyara yang kasa belas at-taslimatul ula salam yang pertama kagairiha minas salawat sebagaimana yang lainnya daripada son sembahyang jiwa ya kah? Ya kah? Masih itu ha? Minta juna kembali itu pulang wa yustara tulisnya itu salah dan syarat sahnya ini syarat sah pulang tapi hukumnya yang sebelas ada syarat sahnya ada khal'u'na lehi mesti dipacul dua sandal kita masuk aja kalung masuk aja sepatu. Jadi jangan menyumbang kalau orang mati lo sepatu-sepatu. Itu ingkana najis ini, lamun sandalnya najis, lamunnya kadang najis. Ayo kang, buat apa agak bana yuni umum. Orang bisa sebab sepatu, umum kan orang mati. Entah lalu. Alamu tanah najis ini karena najis. Alkana badu umum najisan, alamu tanah najisan separuh. Ya kan? Waya kipu ajaragan ala dahulima ingkana yang na'lani dahira ini. Dan hendaklah ia berhenti, artinya di atas zahir keduanya, di atas zahirnya aja. Jadi kita napa dijajak aja pak? Sandal tadi dijajak aja, nyemin tu naya kesahnya pak Amlaikam. Ini musim bemaling. Apabila sandal jauh pada awak hilang, maka orang mati ini kita menyembayarkan sayang sandal jangan hilang, menyembayarkan pegawai jajak. Yang dipakai jangan gue tadi dijajak aja. Amlaik itu maksud ia kipu ini. Ya, tapi ingkana enak lah ni tahu orang punya suci aja, punya suci aja kaya tadi jajak dia mungkin pakai aja, jangan intonya kesannya kalau takut yang hilang, nah, ya kalau yang hilang, namun sepeda ada hilang nah, malam tadi nak kan tak huruf aja jadi sepeda tak ada buruk ada hanyar kuncinya sama, kenapa kah jadi sama kuncinya tak, jadi jangan pada hulu bulik nih sekalinya parasok sepeda yang tak hanyar tulak eh. Tapi tidak membunuh. Tapi kira-kira, tak kira-kira malah ada aja kalau membeli kataan yang menyemang haji yang membawa ke dulu itu dalam ini. Kalau kita mendengar pada dua, kalau mungkin yang memang lamnya lah. Insya Allah. Kalau saya bahagia dalam waktu pun, kalau namanya. Mesti ya bahagia kalau dapat gue aja, bahagia mengalami aku pikiran. Kalau kuncinya rasuk, ganjil juga lah. Ka'angkana min dirdin. Mudakatin seperti misalnya anu sandal yang dua buting ini daripada kulit yang sudah basum bali itu arti suci ini anu kamar apa walau kana astaluh memutar najisan sekalipun di bawah sandal itu ada karena najis tapi di atasnya kada kita bajajak di atasnya aja kong iya kah sebab ini orang menyembanyakan orang mati ini namanya baru kebaik tidak lah jangan baru kebaik tidak kalau ya karena keburuan yang belajar baru kebaik tidak lho kok. Jadi kan tetap ada bergerak kalinya sempat ya lah. Nah jadi dijajak aja ini kisahnya. Minta. Kamal la sallallahu ala bisa cinta. Kalau najasatun bagaimana kita sembahyang juga misalnya di atas tikar, tikarnya itu najis, di bawahnya mun di bawahnya aja najis ada apa kalau? Asal jangan kena kita pintangan kitanya aja. Kalau Allah salilin kalau imanu Allah sih misalnya sembahyang di atas ranjang. Nah ini pondokan bisa juga sembahyang di atas ranjang. Di bawahnya tai kucing biar banyak atau anu napa tiang kangarannya tata batis sonjangnya tak ada najis kita di atasnya pang sembahyang ada apa ha minta mun di lampu tak pakai mana ini kita mun di bawah lampu tak atau katulan ini macam-macam tapi kita di atas lampu sembahyang ayo pang minta kalau ala tarilin atau di atas ranjang kalau imuh tiangnya ala bisa di atas najis amma akmalu doa lima yatnanya. Jadi doa yang paling hendak tadi dijannya la maqdirlahu war hamhu. Nah, itu lalu salam nah. Ya, adapun doa napa? Ya lah. Adapun doa yang paling sempurna minta nenana. Doa yang paling sempurna minta. Itu pas saja keberatan itu tak? Ha? Adapun doa yang sempurna untuk mayit ninya nah. Anu fa'an yaqula akbar takbiratis salisah. Membaca sesudah takbir ketiga. Wa mautir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa untana. Ya Allah, ampuni bagi orang yang hidup daripada kami, dan orang yang mati bagi kami, dan orang yang hadir di sini, dan orang yang gaib pada sini, dan orang yang halus-halus, dan orang yang gana-gana, artinya anom tua, dan laki-laki ya, dan bini-bini. Untungnya nang, nang di Padang, nang di mana aja, di Masyrik, di Maghrib, apabila orang berislam, orang iman, masih hidup, sudah mati kah? Dapat doa. Ini artinya hubungan antara Islam dengan Islam. Walau awak terletak robot, namun di udara tetap bersambung. Nah ini Allah maghfir li hayyina. Untungnya kita nang, untung banget. Sudah. Nah apalagi mun orang paham nang kayak ini nang Allah Taala tak ada kalau lupa lagi. Kenapa? Tuhan menjadikan seorang termasuk nang untung sudah. Kenapa nak lupa lonsiin? Allah maghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa untana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam. Ya Allah, orang yang masih pian hidupakan akan dia daripada bubuhan ulunna, hidupakanlah di atas agama Islam. Nah, untungnya nang guring dapat jodohan ini kada gampangan. Wa man tawaffaitahu fa tawaffahu 'ala al-iman. Lamun ada orang yang pian matiakan, matiakanlah atas iman. Nah, untungnya. Apalagi summa in kana mayyitu balighan zada ala hada. Kemudian apabila nang mati ini orangnya tuha balik, tambahi pada nang tadi. Ini jangan disambung di doa nang eh nang summa lah, jangan, itu kan bicaraan biasa. Dinggal nang tatawa tawa alal iman dengan situ. Jadi lah lamun si nang mati ini balik, tambahi pulang. Kenapa tambahnya? Allahumma hada abduka wa ibnu abdaika kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha, atawa kharaja min ruhid dunya wa si'atiha. Barang aja bacaannya tentang kayak itu, si'ah kah, sa'ah kah, ruhi kah, rauhi kah, dan bakal ahian. Kalau baris saja kena batang kihan, ya Allah baris bakal ahian. Nang hendak roka, nang hendak roka, aja. Ya Allah, nang ini nah, nang ini, siapa artinya tak? Nang mati ini, abduka hamba pian, dan anak dari dua hamba pian. Ya kalau umannya kan abahnya, inya sudah keluar daripada tiupan angin dunia. Artinya angin dunianya kada meniup lagi kan inya, bakal nang? Hah, merasa lagi nangnya? Kada lagi, kada umpet menghirup udara lagi jurang? Itu wasa'atiha, dan luasnya kada ada lagi ya kah? Itu wa mahmudihi, inya meninggalkan nang dikasihinya. Ya kan? Nang dikasihinya napa? Nama dia aku nang misalnya mati lawan ikam, ikam misalnya aku kasih, napa tak aku tinggalkan ikam nang misalnya mati. Lada kisah walaupun salam. Alhamdulillah. Nang dikasihi sudah ditinggalkan juga. Wa ahibba'ihi, dan seluruh nang dikasihinya. Mahbub tadi kan sih, kong aja. Aibah seluruh. Tapi saya perasaan pihak di dalam dunia. Kaman na inya neh ila zulmatil qabri, mendatangi kubur nang kadap. Kubur nang kadap. Ini aslinya kubur tuh kah? Kadap. Ada pangkena tak lampunya di kubur. Lentera lah kadap. Amal-amal nang soleh lawan ilmu nang manfaat. Lagi sekali, amal nang soleh, ilmu nang manfaat. Ini jadi lampu dalam kubur. Lamun lampu dalam kubur artinya seperti lampu, ada lampu. Tiap-tiap orang tak ada datang lampu lapang ada. Jadi adakah manfaatnya? Adakah manfaatnya ta ilmu? Adakah manfaatnya amal? Nah itu jadi lapang di sana kan, ya kan? Lapang. Lamun kita percaya pang lawan siksa dan nikmat kubur. Lamun kita percaya lawan nikmat kubur dan siksa kubur. Jadi asalnya kubur itu kadap dulu. Namun orang itu ada bisi ilmu manfaat, amal saleh. Nah lalu tarang lapang di kubur situ manfaat kadap. Yang ngaran nikmat kubur. Mun orang itu namanya kada bisi ilmu nang manfaat, bisi ilmu mudarat saja. Bisi amal pulang amal nang jahat, yang kasihan bertambah kadap. Nah, sudah kadap tambah kadap pulang repot kada. Nah, yang ngaran siksa kubur, namun kita percaya bahwa pang lawan siksa dan nikmat kubur. Abis wa ma huwa laqihi, dan sesuatu nang inya cegar menemuinya selain daripada kubur nang kadap macam-macam nang cegar dihadap. Karena adalah si mayat ini yashadu, inya sudah mengucapkan an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Inya sudah pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Inya orang Islam kalau nang sembahyang akan ini. Nah itu artinya inya mengucap dua kalimat syahadat. Allahumma ya Tuhanku, wa anta alamu bihi. Allahumma ya Tuhanku, innahu nazala bika. Ya Allah, sesungguhnya mayat ini nazala bika, sudah menjadi tamu sempian. Wa anta khairu manzulin bihi. Sempian ini sebagus-bagus nang didatangi oleh si tamu. Nah, tiap-tiap tamu datang mesti dihormati kalau. Nah, ini jadi tamu sempian, pian yang tegar menyambutnya, maka pian orang yang paling bagus daripada orang yang menerima ta. Wa asbaha fakiran ila rahmatik. Ya Allah, mayat ini jadilah ia fakiran. Nah ini fakiran khabarnya asbaha. Asbaha berbangsa kelentikana ya kak. Di dalamnya ada wa sambil-sambil adalahnya. Ini yang berbuahan anak cucu nih, kasihan ya. Wasbahah jadilah ia takiran bahajat benar ila rahmatikan yang apa? Jadi orang mati itu apa nih dari depannya? Rahmat matinya pang sebeluman mati banyak-banyak dulu basang rahmat salawat. Ya Allah lah. Nah itu terakhir. Ya kah? Nah itu. Wa anta ganiyun an azabihi. Sampian itu kada bahajat pang daripada menyiksa inya. Ya Allah. Wakat jinaka ulun nang banyak menyembah yang akan ini nah datangan kamare rohibina ilaika maharap lawan sampian nang. Jadi nang hidup maharapakan kepada Tuhan gak seneng bakajungan ini supaya Allah memberikan pembela ulun nih berataan nih gak seneng mati ini ha? Allahumma ya Tuhan in kana muhsinan fajid bi ihsani. Ya Allah, lamun mayat ini nah sudah berbuat baik, maka ulun meminta apa? Tambahkan lagi kebaikannya. Adakah ada tambahan kah? Mun inya nah sudah bisi kebaikan 100 tambahkan, ulun ini nah nang memintakan nantian supaya pian tambahkan. Manfaat kada? Wa in kana musian, namun inya nang mayat ni berbuat jahat, taufir lahu ampuni dosanya. Wa tajawaz an sayyi'atihi, maafi kesalahannya. Walakihi birahmati karidaka, bari akan dia dengan rahmatian akan karidaan dia. Laki mananya atihi, bari akan dia dengan rahmatian akan karidaan dia. Wakihi ada fitnah terkabri wa ada, baru selamatkan ia daripada fitnah kubur dan siksa kubur. Wapsah lahu fitabri, luasakan kuburnya ya Allah. Wajatil arba'an jambaihi, ranggalkan bumi daripada dua higanya. Nah, pembahasa kitanya luasakan. Walaktihi birahmatik al-amna min adabik. Ya Allah, bari akan dia dengan rahmat engkau akan aman daripada siksa engkau. Hatta tab'atahu, sehingga pian kena membangunakan inya aminan, aman ila jannatik, mendatangi surga pian birahmatika jokang ya arhamar rahimin. Nah itu namanya lamun mayatnya balik. Tambahin itu. Lain kala mayitu imra'atan, lamun nang mati minyongnya si galuh. Kala sinang menyembah yang akan mintu nangeh hadihi amatuka. Kan tadi napa Allahumma haza abduka, lamun nang mati bini-bini hadihi amatuka wa bintu abdaika wa yu'annitu damaira, dan namu annaskan ia akan damir-damirnya. Jadi Allah maqfirlaha, Allah marhamha lah ya kan. Nah, lalu doa nang panjang tadi nang eh dimuannasakan juga lalu mintu nang. Nah. Nah, sorajat minam min ruhid dunya wa sa'atiha wa mubiha wa ibaiha biha jadu matla qabri wa ma hiya laki. Ya kah? Napa laki? Napa kan dia muannas tah? Tambah ya, ya kah? Ya. Ya kah wa ma hiya napa? Laka laki ya apa? Lakiatun apa tak leh? Nato kanat tashabok dulu Allah takkan temunya anda mernya kejinalih mengita. Muntakan nabi ini takkan nama alihakan, nama menyembahkan nama alih alih damer nama mantakan nabi jani lima apa jani kemalai. Nah itu wayu anisir damira dibiniakan damilnya dibiniakan dia walau zakaraha lamun kada bisa membiniakan tang doa dimulangu zakaraja dilakiakan doanya biar mati bini-bini tapi ala iratisasi maksud kita seseorang aja kada galak lam yadurra kada papa. Nah jadi pakai aja sudah jadi bini-bini nang mati lamu terlahu juga tapi maksud kita artinya nang ikungannya kada kada bini-bininya kada minta jadi aja sudah lah. Nah, jadi pakai lemak terlahu sudah nyaman entah kadang alih lagi lah ha empat laki-laki aja sudah entah. Untungnya bini-bini mati didoakan orang juga untungnya aku ada yang mendengar kabar tapi lawas sudah berapa tahun itu lawas sudah kira-kira 7 tahun bisa habis kok bini-bini mati nanya di Samarindo alahan pada Tuhan Guru aja orang manjur orang melawat padahal bini-bini orangnya dan bini-bini itu pada lawas di Samarindo inya lawas di Martapura boleh ke Samarindo pada lawas mati mau menyumbangkan nyaman anjir ke kuburan alahan pada Tuhan Guru aja mati ada-ada aja lah Tuhan rahati sayang wanita. Tapi aku tahu nanya amalan silin-silin banyak salawat malam, siang, berjalan, salawat dan silin-silin aku tahu artinya silin tadi saya ketendel teh itu salawat silin ke tujuannya salawat aku padahal ngebelong sambungannya lah silin nanya anu maris dan laki lalu laki silin dikawinakan silin nanya lawan kapupu silin nang anum mba itu nanya lalu beranak nang anum itu berdiam jadi lo lalu beranak nang anum itu lalu nanya anak nang anum silin maharagunya. Oh nah hebat ini anca tambah lagi lah lalu nanya bini nang anung disuruh sidin di atas ranggang goreng sidin di garanggangnya di bawah jalan anak nang anung tadi hangang maka itu perhatian kemana aja gak ada dua nanya ham dasar cucuk lamun sifat kita bilang kada bernafsu lagi ngerangnya itu kada ada lagi nang sarik lah nang pacung-cung kada ada dasar cucuk alam pada Tuhan Guru anca lah gampang lah lah, betulnya anak sidin nanya kan selalu diyakin kenapa mbak sidin mati itu hatta yasin anak sidin nah coba empat tahun orang dulu ini bisa mikirin kalau hari-hari pada belakang sini mengajakan ini nyaka tukaan kalah ini orang aja menunggu seorang kandal yang rumah ke ini malu ini tolong ini coba lalu saya 7 tahun bisa lebih seorang itu kejadian itu kisah rahmat Tuhan tadi artinya Tuhan yang beri rahmat nah, seorang biar bini-bini menjelaskan rahmat. Nah, tapi ada bang akal sidin tadi yang juga pertama selawat banyak banget baca kan siapa yang baca selawat sekali dapat selama 10 akal sidin kalawan nang tadi nengnya lagi sekali jelas tapi jangan menganggap jangan di dapur anu tadi nang marah seorang laki tadi nang mengawinakan gula anu betul orang dapat rahmat Tuhan macam-macam aja iya dan pembinian itu jawaban lain-lain aku mencari amal lain aja jawab pada itu. Walau zaktaroha ala itu saksi lam yadurra walau kan alma itu tiplan. Nah jadi ramon ada yang mengaset lah kaset ini jangan tapi dibuka karena kalau bisa riki bebinian apa kalau karena bulu itu membulikin kalau sarikinya apa jujur aja sih gini ya mbak bisa ngelengnya aku kadang nyurahkan lah walau kan alma itu tiplan. Nah ramon yang mati ini kanak-kanak dimapana yang mati ini kanak-kanak cepat kata nah pegantiannya Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salapan wa zuhran wa izatan wa itibaran wa safian wa saqil bihi mawazinahuma wa afrigh sabra ala qulubihima. Ini doa baca kitanya ya Allah jadikanlah kanak-kanak nang halus ini faratan li abawaihi menyambut kena lawan umanya abahnya. Namun kita datang haji telah ada yang menyambut berdahulu nyaman kada misalnya aku nih ada bisi anak di Jeddah lalu aku tulak haji nyaman kada aku di Jeddah tuna anak sudah berdahulu di Jeddah ada jadi inya kan menyiapkan kendaraan ya Allah rumah makanan anak tanah sudah inya itu nang jadi dikirim berdahulu nih jadi untung kada orang bisi anak mati sebelumnya balik untung kada nah itu cuma jangan sampai berunggut-unggut lambut, jangan sampai berabi-rabi baju, jangan sampai artinya bakal kerutuk muha kematian anak nang halus, jangan. Arti anak halus belum balik. Barang siapa ujar Nabi, Nya waktu itu Nabi mempelajari babinyan anu hari Kemis, khusus babinyan hari Kemis. Lalu jang Nabi barang siapa kematian anak belum balik digaikung anu sabar, lalu kena ma anak tu balik syafaat masuk surga kena anu umanya abahnya anu lulusan mang bini-bini nang digaikung bisi anak mang lagi halus mati. Ada nang bisi anak mati lagi halus dua hitung aja, baluman tiga, lo betakunah ya Rasulullah mang dua pang, ujar Nabi dua nang tujuh. Ini pender Nabi wahai semuanya. Lalu senangnya nang bisi anak mati lagi halus dua hitung, ada nang ingat aku sikung aja hanya bisi anak nang mati lagi halus, nang sikung pang ya Rasulullah sikung nang tujuh aja Nabi. Nang kada bisi anak lalu bang. Nah ini ya kan, nah itu nang nyata anak soleh nang mati balong. Balik itu tadi, ya kan? Nah oleh sebab itu kita disuruh juga mengarani anak itu tadi, walaupun anak diarani juga, ya kan? Menyelaki-laki kita Muhammad kenarannya, ya kan? Nah menyebini-bini barang Fatimah kabarannya diarani juga itu, jangan kalau diarani. Nah itu anak tadi didoakan paratan menyambut di abawahiron umannya abahnya, wasalapan dan mendahului, wagutron dan simpanan baharga. Wa ibatan menjadi nasihat, wa tiboron menjadi itibar, wa syafian cagar menolong abahnya umanya, ya kan? Ya, hanya itu kesannya nang aja di padang mahsyar itu kena alo karena kan membawa jirah kesannya lon banyu lon panatan kala. Nah ani kan anakan halusnya ini membawakan jirah. Nah menganukan ke umanya abahnya ini tahu apa umanya itu tahu nggak coba entengnya. Ya ada kisah tuan guru sudah tua karena kada mau kawin, lalu malam Jumat kami mimpi kiamat terjadi, lalu padang mahsyar, lalu melihat orang di padang mahsyar itu kepanasan, lalu kanak-kanak ada membawa jilat lawan cangkirnya membawa malimpas lawan tidur, ujar tuan guru unda minta banyak unda haus juga, jadi itu kanak-kanak kian adalah bisi anak nang mati sebelum membalik. Kada ada juga tuan guru, nah kada bisa anak kawin gin balon. Nah kami ini anak-anak, bapak dan ibu nang mati sebeluman balik. Jadi kami hendak menuangi lon banyu ini kepada umat kami dan abah kami. Bangun tuan guru, lo berkira pengulu aja jadi. Bah, tuan guru mun hendak kawin, deh malam ini juga kena barabut nih si hendak. Ya kah, lalai bandar ya. Balu mentah andak lagi ke banyu tah. Anu umpannya apa? Umpan unjun nih sudah di tunggak kurang. Nih kawin sih dia nanya. Tuan guru panglah pondokan kena adalah tamat kajian tamat akan dulu. Nah itu nanya lah limbah itu pulang nanya. Lalu kanak-kanak itu tadi lah kanak-kanak itu tadi. Lalu ujar malaikat takasin yang masuk surga tidak masuk surga unda disuruh Tuhan nyuruhnya untuk tidak. Yang malaikat ini. Lalu kanak-kanak itu tadi lah kanak-kanak itu tadi. Lalu ujar mereka kakasin yang masuk surga tidak masuk surga unda disuruh Tuhan nyuruhnya maksud tidak. Yang mereka mengingatin kenapa orang mereka mau kacara liluan umat kami dan abah kami. Jadi ujar mereka ya Tuhanku yang tahu aja dan marah ini kada mau masuk surga ini kacara liluan abahnya umatnya. Jadi ujar Tuhan cari abahnya umatnya sekalinya abahnya umatnya dalam neraka. Tapi Islam juga, tapi berdosa. Kenapa jadi dia Tuhan? Keluarkan, lalu dibawanya nah selamat. Selamat. Arti dalam neraka tak hendak masuk neraka, umumnya labanya sudah nak jaga masuk neraka. Tapi anak ni kadang mau, kadang tak mau naik. Kalau senjata siapa? Nah itu anak yang soleh. Ya kan? Nah itu tadi. Jadi. Bini-bini tadi bang mendengar si kongkolnya senangnya am Tuhan lah. Jadi Tuhan itu mengambil anak mahalus itu jadi rahmat lawan umatnya dan abahnya. Tapi mati seorang jangan kena dicucuk. Kalau ya kan hendakkan bisa anaknya mati lebih harus dicucuk bapak. Jangan kalau. Amin betul. Apalagi wa akrigis sabra apa wa taqtil bihi mawazinahuma dan baratiakan dengan sebab anak ini akan amal timbangan amal ibu bapaknya. Wa akrigis sabra dan hibakilah kesabaran ala qulubihima di hati umat dan abahnya. Wah kata gampang juga lah. Ha? aku nanya jangan anakku lah. Aku tuh melihat orang kematian anaknya datar juga aku nih rasa menyembahyangkan tuh hampir-hampir pada puasa ya kepada Tuhan nanya nolongin bapak kada kawa. Anak marasnya kada gampang mbah ih. Buah jantung. Buah jantungnya. Buah gantung ta. Lah, itu. Jadi aku nang jadi nyambat buah gantung ada kisah. Ini kisah Habib Wali. Di Jawa limbah itu lalu datang wali yang lain ke rumah sidin, maksud wali sini ulama. Ulama orang Jawa datang ke majelis sidin. Lalu biasa ada orang di sana itu, orang soleh itu apabila datang tamu baca kitab. Jadi lalu namanya pada penuh buhunjuki kitab. Kitab ini membaca bergulir. Jadi di situ ada membaca kitab Babu Zikri. Lalu Allah Ta'ala kalkulunya al-kulkum macam kalau Nabi macam lalu tak habisnya lo wa min tamaratiz zakari ini ada yang menyambung membaca berulita sekali membaca wa min tamaratiz zakari jadi ujar Habib nang wali itu tadi nahnu min tamaratihi hanya kita beratan hasilnya hasilnya apa? Hasil zakar tadi sebuah gantung. Ini gara-gara salah membaca benar aja zakar. Itu orang kan amin sama roti zikri. Adan ini membaca amin sama roti zakari. Jadi ujar Habib nang wali tadi, wa nahnu min samaratihi. Apa ada ketahuan orang berdasar. Jadi artinya mesti belajar salat wa nahnu juga amin. Kalau ditawakan orang membaca wa yusannu an yaqula ba'da takbiratir rabi'ah sunnat membaca sesudah takbir nang keempat ni sunnat nedo nang ajin kita nah ketinggalan itu tadi lah nah lainnya lah sunnat napa Allahumma la tahrimna lamun ada nang membaca Allahumma la tuhrimna jangan bakalahian baris benar aja bakalahian dasar dunia juga. Nah, urusan itu aja bekalahian. Boleh aja tuhrim kah tahrim kah. Ini mulut hapsi ada kalau itu tahrim. Ya Allah. Nah, lawan tuhrim bujur aja keduanya. Nah, itu apa ajrahu? Jangan sampian tegah akan kami. Ajrahu akan pahala sembahyang atasnya. Ajrahu tanya ajras salah alaih. Pahala menyembah yang akan atasnya itu maksudnya. Wala tatinna ba'dahu jangan pian lagi mauji ulun dengan maksiat. Ba'dahu sesudah inya ini. Nya aturannya minta ulunan kalau kita tak melihat orang sudah mati lalu kita kadawani lagi yang mengerja maksiat mencagal seorang maka mati juga. Jadi sesudah ulun nih menyembahkan ulang ini nah jangan lagi ulun nih pian ujilan maksiat. Mungkin ujilan maksiat kalau ulun karena kada tahan tagawi minta artinya. Wa'afir lana walahu ampunilah ulun dan ampuni inya. Nah itu doa nang limbah takbir keempat sunat intaha. Ya lah. Nah itu. Lalu di dalam sedikit. Qauluhu wa'afir lana walahu ada kan? Adakah? Nah itu. Wa yundabu tatwilu takbiratir rabi'ah. Sunat nang dipanjangi. Takbir nang keempat tuh panjangi. Nah apa arti panjang? Kalinya nang. Kalinya minta kan? Artinya jarak antara takbir keempat lawan salam itu dipanjangi jaraknya itu. Lalu diisi itu nggak di situ. Nah, apa isinya tadi? Bika dari takbirati kuliah. Wailam yakun piha dikrum wajibun. Payak ra'u piha. Ini nah. Jadi limbah sudah takbir yang keempat tadi. Lalu membaca Allah malakahimna tadi. Lalu kita baca ini. Alladina yahmiluna al-arsya man hamlahu. يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقهم السيئ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إن innaka antal azizul hakim waqihimu sayyiat wa man taqis sayyiati faqad rahimtah wa man taqis sayyiati yawma idhim faqad rahimtah wa dhalika huwal fawzul azim. Itu juga ya nih. Itu jadi alladzina yahminuna al-arsya wa man hala wa ila qawlihi al-azim ya. Entah cari ijo yang berkoran mesti ada terdapat batu tuduhakan banggar sebelahnya rupanya nyamanan cari ijo tunggal barisin tunggal tunggal lambaran mesti sekolah ini pak. Ya itu dan aku kan bisa tersalah dalam baca ini pak, bisa kurang kalau lebih tahu ya nggak kira-kira gitu jangan yang bawa kan jangan ditampur. Surat Ghafir kira-kira itu jangan ya sedikit. Nah jadi wayah buruk ah mati ini jadi panjangnya sedikit wayah kawal wayah kuitan kami tuha kah ya kah itu dilain akan juga kalau terang lain-lain itu limbah sudah Allah malakahin ajrahu kada kalau menolak melawan oleh muslimin itu tadi ya kah hanya Allah jinahimun arsa maksudnya sampai hadim tadi hanya ya assalamualaikum paham kah coba kita terasakan nah Anu ila kala alim hada ilam yasab kali yuramit indamun kita ada takutan kalau pina buruk mayat ini lah mayat yang sudah laus kan jangan lagi berpanjang-panjang tuh cepat-cepat aja sudah kalau pina ini obah itu syarat nyata la illa kala kata intaha kop lawan waw ya, kop lawan waw itu apa yang ingatnya kop lawan waw nah itu sekalinya namanya anu syarah tahrir ada syarah takdimnya bang tah anu tahrir sertawi tahrir kop lawan waw tasarkawi tahrir faidatun nanaih kula-kula berataan dijagana faidatun ini kata-kata yang berfaedah zukira fi nazhatil majalis an kitabil muhtar wa matalil anwar anin nabi selesai ingatakan amin nabi daripada daripada nabi iya kan daripada nabi ini siapa yang mengesahkan ini nang faidatun nih siapa yang mengesahkan ini yaitu Syekh Ahmad Al-Mihi ya lah Syekh Ahmad Al-Mihi nih pengarang kitab kita nih ujar sidin apa? Oh, nabi, nabi bersabda. La ya'ti 'alal mayyiti asaddu minal lailatil ula. Ujar nabi tidak ada datang atas orang nang mati nang lebih berat daripada malam tetambayan. Kita kan sama malam tetambayan malam pertama dikubur pernah itu barat banget itu tak. Barat itu malam tetambahin dikubur kada bisa pang ketemu nih anjar nih itu pemulaan dikubur itu narahat dabaratan ujar nabi parhamu mautakum nabi bapasan lawan seluruh muslimin muslimat ini nabi nang bapasan ujar nabi marasi orang yang sudah mati marasi nabi nang bapasan di mata bis sadaqah basadaqah tantu nang hidup. Jadi nang hidup ini banyak-banyak bersedekah, pahalanya gasan arwahnya minta. Kamal lam yajid, lamun kada kawa bersedekah lalu-lalu sinang hidup nih, pahalanya gasan si mati. Pal yusalli rak'ataini, hendaklah sumbayang dua rakaat. Sinang hidup kalau nang nang hidup gasan siapa? Ujar siapa? Ujar nabi. Hendaklah sumbayang rak'ataini dua rakaat. Yaqra'u fi kulli rak'atin min huma fatihatal kitab wa ayatal kursi wa alhakum wa qul huwallahu ahad 11 marratan. Membacalah ia tiap-tiap rakaat daripada dua rakaat tadi pertama Fatihah disambung ayat kursi disambung alhakum mutakasur sesurahan disambung qul huwallahu ahad 11 kali ya kan? Iya kah? Lalu limbah salam baca Allahumma inni sallaitu hadhihi salata wa ta'lamu ma uridu Allahumma ma'at tawabaha ila qabri si anu anak oleh umanya si anu di hadis ini madakan umanya jadi ingat situ aja tah wa sallallahu bahasa kitanya ya Tuhan ulun sembahyang tadi nang dua rakaat itu lah pian tahu aja maksud ulun sampaikan pahalanya kepada kubur si anu anak si anu iya kah? Hah? Nabi kan nyuruh lalu apabila kita kerjakan sembahyang itu tadi Paya ba'atullah min sa'atihi ila qabri. Mulai jam itu juga, jam dikerjakan sembahyang tadi, Allah kirim ke kubur si mayat itu altamalakin. 1000 malaikat masuk ke kuburnya. Urang sorongan nangnya datang kawal 1000 malaikat napa nang? Naramibana di kubur. Asa aja nang hidup nini malam pertama itu mengganang 2 rakaat nini. Mun bisi anak ta mengganang nih untung kada. Mencakan nabi si anak nih kada mengganang lalun ku itu. Sedekah kada, mengerja sembahyang 2 rakaat nini kada. Ayatnya tertentu di hadis ini. Sesudah Fatihah ayat kursi sekali, al-hakumut sekali, ulhullah salallah. Baca doanya, iya ngaran juga sembahyang mutlak atau sembahyang hadiah ya. Iya nih. Nah, bayat asullah min sa'ati ila qabri alfa malakin. Allah kirim ke kuburnya jam itu juga 1000 malaikat. Ini nang yang mengerjakan ini bini-bini kah? Kalau misalnya laki mati nang bini mengerjakan sampai juga. Hah? Itu nang bini mati nang laki mengerjakan, untung ada nang membisi laki kayak itu. Untung kada membisi bini kayak itu, untung kada membisi anak kayak itu. Atau muridnya, murid bacaan sudah mendengar nini mati gurunya, baimba malam itu nah muridnya rimba maghrib menyembayangkan gurunya nang nini, untung kada guru dikubur. Amun maja guru unda, sapalah hidup bisi murid. Munnya ingat juga. Nah itu. Nah, mentah dulu muridnya nang mati, muridnya untung guru nang gawi akan. Badu nak kita ya, siapa nang berdua lo? Bimba ya, nang pantar kita nang mulus. Ayo nang, 1000 malaikat nang diutus Tuhan ke kuburnya. Nah itu. Ma'akul li malakin nurun wa hadiyatun. Tiap-tiap tikung malaikat membawa nur dan membawa hadiah. Pada gampang aja nih. Membawa nur dan hadiah. Kamananya munjuk tadi. Yu'annisu nahu tiqabri. Mahibur-hibur. Manjinak-jinakin malaikat nang 1000 nini. Lawan inya waktu dikubur. Sama laman itu jaga hadiah nih nang 1000 malaikat nini. Mahibur itu bulikah. Lamun kita lengela deh. Lagi orang. 1000 lalu orang bulikan tetap. Kalau kita juga banyak waktu. Adam ini kada buntung betuhan. Mudahan kita beratana lah. Jadi nang ma aku anjurkan nang mana ada bisin lah artinya tu keluarga nang mati sudah terdahulu gawin ini nah gawin nih abai kang umai kang apa gawin ini atau misalnya pondokan lah kematian laki ah guru menikam tapi si guru mati kirimi guru ikam kirimi guru ikam tulala setahunan melajari mati kenapa kada mengganang bilang tulalu utak ibana utak juga diganang ini nah akan agak gampangan malaikat nang 1000 tadi datang ke kuburnya mulai inya mengirimi tadi membawa seikungnya malaikat satu nur dan satu hadiah dan mengawali menjinaki akan si mayat itu dalam kubur ila an yumtaka fisur sampai tiup sur namanya nang mahiburi 1000 ini tetap mahadang mengawali lapang ngara di kubur tak cuma 2 rakaat. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Wa yu'tillahul musalliya si kita nang sembahyangnya ini pang. Nang menggawi sembahyangnya nang masih hidup ini dibari Tuhan apa? Wa yu'tillahul musalliya bi'ada bima tala'at alaihi samsu hasanatin. Allah beri akan nang sembahyang itu sebilang-bilang nang kena cahaya matahari. Nang kena cahaya matahari apa? Dunia kada. Sabuk yang dunia diberi Tuhan sebilang-bilang dunia akan amal kebaikan. Maha sugih benar. Jadi nang dikubur tadi dapat nitu nang mengerti sembahyang dapat nang kayak ini. Ujar Nabi. Wa yarfa'ullahu lahu arba'ina alfa darajatin wa arba'ina alfa hajjatin wa umratin. Dan Allah memberi pahala kepadanya meninggikan derajat akan 40.000 derajat. Jadi pangkatnya si nang menggawi sembahyang ini dibari Tuhan, diangkat Tuhan 40.000 derajat pangkatnya tinggi banget kada. Nah itu. Dan 40.000 pahala haji dan umroh. Mun tulak haji 40.000 kali amun kala. Mun sembahyang 2 rakaat ini kada gampangan. Ini cuma 2 rakaat. Lalu malam esoknya misalnya menggawi pulang 2 rakaat nang kaya ini pulang malaikat ke kubur nang kaya itu pulang derajat kita naik nang kaya itu pulang pahala kita dapat haji dan umrahnya Iya kah? Nah itu. Wa yubna lahu alfu madinatin fil jannah, dan diulahkan Tuhan untuk sinang sembahyang tadi 1000 kota di Madinah. Apa ada di surga itu 1000 kota di surga? Di surga apa tuh salah? Wa yu'ta sawaba alfi syahidin, dan diberi ia sinang sembahyang tadi pahala 1000 orang mati syahid. Nah, wa yuksa al-tahullah, dan diberi pakaian, diberi pakaianlah nang sembahyang tadi 1000 buting pakaian surga. Nah, itu intaha. Nah, ini sudah aja kalau ikan gawe. Tapi nang sudah ikan teman dengar aja pada melihat tulisannya malam ini menulis tulisannya, ya kah di dalam syarah sih. Inta ini nang dipakai ini lihat kita nih, ya kah? Jadi sepala kalau nang asal dia bisa anak nang alim sepala. Nah, untung matinya. Si anaknya pang lebih lagi untungnya sama lo 40.000 kali bahagi bumroh. Lalu, nah lihat, wakat gak karena hadir pada tahunnya, nang jadi aku menyebut peedah ini di kitab halus ini. Li idamina fiha, karena manfaatnya gomel-gomel, jadi ini sabut ini. Anu wakau pangin dia iya tak utang kalau kena orang kalau tapi tegawi, jadi ini buat kisirin. Kalau kena orang mensia-siakan, padahal gomel-gomel. Neto lalu payam bagi likulli muslimin an yusalliha kulla lailatin, sugianyalah bagi orang nang beragama Islam laki-laki bini-bini bahwa menggawi sembahyang ni laki-laki ka bini-bini ka sugianya saban malam menggawi sembahyang tadi. Sembahyangnya 2 rakaat sahjaku sembahyang sunat mintu aja sahjaku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar Fatihah baca ayatul kursi sekali, alhamdulillah takasur sekali, kulullah 11. Limbah tuntung, ya Allah, ulun sembahyang nang tadi nah, sampai akan pahalanya lawan si anu. Bahasa kita aja lah, memang kada bisa bahasa Arab, kalau lebih bini yang sengalian, bahasa kita aja. Ayatnya harus apa? Limbah Fatihah, ayatul kursi sekali, Allah Allah. Alhamdulillah takasur, ingatakan alhamdulillah. Ini enggak ijajul. Beginian enggak jajur al-hakum al-hakum takasur limbah itu kursi kulullahnya 11 kali lalu salam limbah salam lalu membaca ya Allah ulun sembahyang sembahyang tadi nah pahalanya sampaikan ke kubur guru ulun si'ano atau kepada abah ulun si'ano tamlah tapi di sini disuruh bukan tertentu kepada li amwatil muslimin sama sekali bagi orang Islam berhabis dengan matian lalu khususan kena ada telah. Ya kan? Kalau aku disuruh guru minta, nah lihat, nah, Allahumma mintalih mintalih, Allahumma atni apa iba asaulai jaruhi jami'il muslimin sumat khususnya jalan Mustafa, Rasulullah, sumin Allah ahli baitul kiram, masalah kau tabiin, jadi Allah sallam khususnya jaruhi Imam Bukhari, Imam Ghazali, Imam Aziz Bustami, Imam Abdul Qadir Jilani, itu Syekh Muhammad Saman Al Madani, lalu datuk lampaian. Itu hanya kepada guru, siapa guru kita? Syekh Amin Kutbika, guru kita siapa? Hanya kepada sunyaan guru yang lain-lainnya dan karabat beratan. Itu khususannya, nang umum menteri muslimin, muslimat, macam-macam itu tadi. Jadi berataan yang mati itu tadi dapat ini 1000 dikubur malaikat tadi dan pulang membawa hadiah yang macam-macam itu tadi. Dan sampai ke tiup sur, ini ada yang mengawal itu tadi. Pesaban malam disuruh menggawe untuk li'amwati muslimin kadang untuk mintu aja tadi suruh susan aja mintu itu karena sama jatuh musimnya berat kan iya iya kah nah itu tadi summa atba'a summa utbi'uma kemudian utbi'u aku pulang hendak menyambung akan faedah tadi di faedah ukhra yang faedah masa butingnya nah wa iya anna ruyusan mudu'a lil mayyit indal dafni bima yalik bilhal sunnah kita mendoakan bagi si mayat pada ketika mayat itu ditanam jadi yang menanamnya orang kalau aja yang melindungi kita kita mah sudah orang tua anu menanam membuat dalam kubur lalu kita sunnah membaca doa kenapa doanya ka an yakula Allah mattah abu abasama li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' lahu fi qabrih ya Allah buka akan pintu langit untuk menyambut ruhnya dan muliakanlah tempatnya dan luasakan tempatnya dan luasakan kuburnya ini dah lamun kada kawa sepanjang itu barangan handap pejaka ya Allah lapang seninya minta ke barang aja sunat waktu nak dap dap nih waktu orang memasak itu kali mbah tuntung ke barangnya mbah tuntung memasak ke barang aja jadi sampai juga kada tak itu mana taatnya? Taatnya pakat waroda, maka sungguhnya datang annaman datang hadnya hadis annaman kila lahu zalik indadat ni lamun orang tamati lalu ada membacakan doa tadi rafa Allah anhul azab arba'ina sanatan 40 tahun mayat itu dikubur kada disiksa apa-apa. Lamun doanya hendak benar Allah maktah lahu Allah maktah abu abbas sama liruhi wa akrim nuzulahu wa si'mal khalwa wa si'lahu tiqabuh itu aja 4 kalimat kemarin itu Allah maktah abu abbas sama liruhi sebutin wa akrim nuzulahu 2 wa si'mal khalwa 3 wa si'lahu tiqabuh 40 tahun pada disiksa Tuhan dalam kubur. Nah itu faedah yang kedua. Nah itu Allah ta'ala alam. Nah keterasakan kahanang baca hingga sini aja lah kita kitab ini. Ini kan masalahnya jakat nah. Belum juga kalau lagi masih jakat kita kalau sakan kah? Puasa nih coba nih kalau sakan aku begini aja nah. Hah? Terserah juga nak ya, terserah. Kalau tak lagi kan dia tak nih malam sabtu di muka tak lagi nak bila. Nya perai-perai lah menyita baca terbaca lah. Cuma ini yang diganggu tadi nah. Oh, nang dua rakaat nih tuh deh. Situ aja dah mudah-mudahan dengan berkat kitab yang kita dengar dan kita baca bersama-sama mulai di langgar dan rumah ini dan dengan berkat majelis Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dalam seumur hidup dan juga dosa dan kesalahan umat kita abah kita dan seluruh kula dan warga kita kawan-kawan dan jiran-jiran kita dan seluruh yang mendengar di rumah terutama ya Allah ya Allah ya Allah jiran ulun di sini berataan mudah-mudahan dapat keampunan dosa berbatin seumur hidup diberi rahmat yang luas selamat dunia akhirat mati beriman sempurna segala hajat dikabulkannya dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bajiran dalam surga Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كربنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ارحم محمد سيدنا محمد اللهم اصلح لنا سيدنا محمد اللهم فرج لنا سيدنا محمد اللهم اغفر لنا سيدنا محمد وارحمهم رحمه عامه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لامتي سيدنا محمد وارحمهم رحمه عامه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لامتي سيدنا محمد وارحمهم رحمه عامه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت صلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين أشهد يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مدست يدي ففرجوا كربي يا آل بيت النبي السيد فيحاء يا سنادي يا على بيت النبي السيد العربي يا قم جدت يدي ففرج قرابي ما دمت بين يديكم فالها يا ساكن الحجرات فيحائي يا سندي يا على بيت النبي السيد خادمكم والبسط حاليا والأفراح طوح يدي يا أهل بيت النبي يا بابا هو أبدا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد يا أهل بيت النبي حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد يا أهل بيت النبي حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد يا أنتم حياتي إذا شاهدتكم حضرت أنتم حياتي إذا شاهدتكم حضرت وإن حجبتم تغيب الروح من جسدي يا أهل بيت النبي حتى أنتم حياتي إذا شاهدتكم حضرت وإن حجبتم تغيب الروح من جسدي يا أهل بيت النبي والغني بكم وليس لي بعدكم حرص على أحد يا أهل بيت النبي الفاطر إليكم والظني بكم وليس لي بعدكم حرص على أحد يا أهل بيت النبي نصيبات على القلوب بفيض الجود والمدد يا أهل بيت النبي أرواح أهل التقى في راح ذكرهم منك فاضلا بفاضل المذاني فارجا كل عبد به الله يعلم واحد ليس لله ذاني واحد ليس لله ذاني كل قامر علينا محرم إلا قامر حقيق اليماني إلا قامر حقيق اليماني فرجال يا كشف الغام الإمام القتام المعظم الإمام القتام المعظم سيد الرسل قاصي وداني سيد الرسل قاصي وداني فارجا يا كاشف Yeah. مصدقا عادي يا رويدا مصدقا معانا في هوا غال أقعد يا عيني لا عيدني سوى روحي ثمن يا روحي لا عيدني سوى روحي ثمن Allah. طائف وبفنائك عاكف يرجوك تدرك بالمراد يا الجلال وهذا الكرام نسألك ترحم من جرام وامحو الكبائر والنمام وافتح لنا باب السلام يا وارحم ضعفنا ووسع العيش لنا ولا تؤاخر من جنى إنك لطيف بالعباد أهل بيت المصطفى يا أهل الكرام يا أهل الوفا أغث عبيدا قد عفا حائر مضيع للمعاد يا تداركوه بمراد وأسعدوه قبل الممات بخير عايش في الحياة وحسن خاتم مستجاب يا رب الصلاة على الرسول خير الأنام أب البتول ما لاح برق في القصول والآل والصاحب الجيال Yeah.